Sore hari ini kerep bergoyang betul. Saya yakin kalau kerep tidak ada tawuran. Kerep bergoyang, laskar stres berjoget. Artis yang satu ini asli kelahiran Kota Buaya, Surabaya. Artis bertalenta, kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Ada laskar stres, ada Wong Kerep, ada Ramayana, juga ada MDH Soting, Dwi Ratna, Ju Palapa. Spesial untuk teman-teman panitia penyelenggara. Selamat berhappy-happy, terima kasih. Halo, selamat siang.